Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-qa'idatul hadiyatu wa thalathun, kaidah yang ke-31, qad tatabba'atul ahkamu bihasabi tafawuti asbabiha. Terkadang hukum itu tidak maksimal, tidak utuh, namun bersifat parsial, tergantung tafawut, perbedaan sebab hukum. Wahadhi qa'idatun latifatun tastad'i ma'rifata ma'akhidhil masail wa ma'rifata ilaliha wa ahkamiha wa tataratabu atharuha 'alayha bi kasafi dzalika. Walihadza 'iddatu amtsilatin minha bi syahadati idza syahida rajulun wa imra'atani aw rajulun rajulu 'adlin wa khalafa ma'ahu wa khalafa ma'ahu sahibul haqqi tabatal malu bitamami nisabihi tunal qati fi sariqati bi annahu la yasbutu illa bi rajulaini wa kadzalika idza aqara bi sariqati maratan wahidatan tabatal malu tunal qati li annahu la budda minal iqrari marataini wa min dzalika da'wal khul'i in ta'ahu zawju wa ata bi syahidin wa halafa ma'ahu aw rajulin wa imra'ataini tabata li annahu yad'i al-iwad wa tafinu minhu bi atirafihi wa in ta'adhu al-mar'atu bi dzalika lam yasbu li annal khul'a nisabu rajulani adlani. Nah, wa hadhihi qa'idatul latifah, dan ini adalah kaidah yang cukup pelik. Tastata'i mengharuskan kita untuk ma'rifatan, mengetahui sumber pengambilan hukum satu masalah, mengetahui ilahnya dan hukumnya. Fatatawatabu atharuha, kemudian dampak dari ilal tadi berdampak badannya, bihasa bidhalika mengikuti kuat dan lemahnya ilal. Walihata aidatu amtilah, dan untuk kaidah ini ada beberapa contoh. Untuk persaksian, idza syahida rajulun wa imra'atani, jika ada seorang ditambah dua orang perempuan memberikan, seorang laki-laki dan dua perempuan memberikan persaksian, atau satu orang yang bagus agamanya ditambah dengan sumpah pemilik hak, sabatal mal, maka harta itu adalah milik sahibul hak. Litamami nisabihi, karena sempurnanya nisabnya. Tunal qat'i, namun tidak bisa persaksian tersebut untuk motong fisariqah, motong tangan dalam kasus pencurian. Dianulayat pun, karena pencurian tidak bisa ditetapkan illa bi rajulaini, kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki. Jadi ada harta seseorang, hilang hartanya, motongnya hilang, kemudian ditemukan di tempat orang lain, kemudian ada satu orang laki-laki dan dua orang perempuan memberikan persaksian kalau ini adalah milik orang yang kecurian dan kehilangan. Atau sahibul haq bersumpah, ini milik saya, dan dia punya saksi satu orang yang bagus agamanya, ustadz atau semacam itu, maka ini milik orang yang kehilangan. Namun itu tidak bisa jadi alasan untuk motong tangan orang itu. Namun ini cuma bisa untuk ngambil, tidak bisa untuk motong. Dianulayatbut, karena potong tangan tidaklah bisa kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki yang ada, satu laki-laki tambah dua perempuan, atau sahibul haq, sumpahnya sahibul haq ditambah satu laki-laki ada. Jadi enggak ada dua orang. Wa kadzalika idza qala, demikian juga dikatakan Syaikh Sa'di, jika orang itu mengakui kalau dia mencuri namun dia mengucapkan pengakuan satu kali, tsabatal mal, maka harta itu menjadi milik orang yang kehilangan, tunal qat'i, namun tidak bisa untuk memotong tangan. Ya Allah, kita mendapat ikhwal marotain, dikatakan karena harus tidak boleh tidak pengakuan kalau mencuri diucapkan sebanyak dua kali. Contoh yang kedua adalah masalah klaim khuluk. Maka klaim khuluk boleh jadi diklaim oleh suami atau pihak laki-laki atau pihak perempuan. Nida'u zauju, jika suami mengklaim kalau istrinya telah khuluk, minta khuluk, dan istrinya telah khuluk, wa'ata bisyahidin, suami ini datangkan satu orang saksi laki-laki, wahalatul ma'ahu, dan bersumpah bersamanya. Suami sumpah, saksi laki-laki tadi juga sumpah. Awak culun bangku atau ini atau atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan sabata, maka klaim khuluk kita anggap valid, kita anggap benar, li'annahu yada'il iwada, karena dalam hal ini kalau ketika suami itu mengklaim khuluk sama dengan dia mengklaim dan menuntut dan meminta iwak, kompensasi dari khulu, mana kompensasi finansialnya. Watabinu minuhu, maka perempuan tadi pun telah berain dari dirinya, telah betul-betul pisah dari dirinya, bi'tirafihi, dengan pengakuan si suami. Namun jika khulu ini diklaim oleh perempuan bidzalika, dan datanya cuma tadi rajulun mamra'ataini, atau cuma satu syahid laki-laki ditambah si perempuan, lam yathbut, maka khuluk ini dianggap, klaim khuluk tidak diterima, karena khuluk itu nisabnya saksinya harus rajulani adilani, dua orang yang keduanya bagus agamanya. Kita lihat catatan kaki Budi. Rajulun syahida alaihi rajulun wa ra'atani bi annahu sarafa al-faryalin fasariqatu tasbutu wa yughamu al-mala li sahibi al-malu wa yughamu al-malu li sahibihi lakin la yuqta'u fi sariqati fa huna sabatal malu dunal qat'i fataba' adha al-hukmu ma'an mujiba sariqati ad-dhamanu wal qat'u lakin ad-dhamana wujida syartuhu amal qat'u falam yujad syartuhu li'annahu la yasbutu illa bi syahadati rajulaini. Nah, ada seorang yang syahida ala, memberikan persaksian negatif nih. Rajulun, ada seorang yang syahida alaihi rajulun mabru'ati, mendapatkan persaksian negatif dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Isi persaksiannya kalau dia adalah telah mencuri 1000 riyal. Fasariqatu tasbut, maka berdasarkan hal ini, maka pencurian dianggap benar, benar telah terjadi kasus pencurian. Sehingga wayuwam al-malu li sahibi, harta tadi kemudian jadikan denda dan dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tapi tangan orang tadi tidak bisa dipotong, karena kasus pencurian. Maka di sini dalam kasus ini tsabata al-mal, itu harta itu benar menjadi milik orang yang kehilangan, tunal qat'i, namun tidak ada potong tangan bagi si pencuri. Fatabah atau hukmu, maka hukumnya ini tidak maksimal. Ya, hukum di sini cuma parsial. Padahal mujibus syariqah, konsekuensi kalau ada pencurian, ada dua. Yang pertama dhoman, harta yang dicuri dikembalikan atau diganti, ditambah al-qata, jika telah memenuhi nisab maka harus potong tangan. Tetapi dalam kasus ini dhoman wujita syatuhu, ganti rugi itu memang dijumpai syaratnya. Adapun potong tangan tidak dijumpai syaratnya, karena untuk potong tangan tidaklah ditetapkan kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki. Sebenarnya harus disclaimernya laki-laki. Karena dalam pidana ya, itu cara umum saksi harus laki-laki. Perzinahan, pencurian ya, harus laki-laki. Mas Agus, catatan kaki masih. Kalau Syarif rahimahullah ta'ala, ala khul'u wa firaful jadi fi ibadin fi lafdi qala'tu au fasaqtu fa idatta'a az-zawju anahu qala'a zawjatahu ala alfi riyalin matalan fa ankarat az-zawjatu wa asarra huwa ala dhalik وأتى بشاهد وخلف معه أو أتى بشاهد وامرأتين فإن الألفة تثبت له على الزوجة لأنه أتى بنصابه إذا إن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي فتلزم الزوجة بكفء العوض أما الخلع فإنه لا يثبت بذلك لكن ثبت بطريق آخر وهو إقرار الزوج فالزوج لما ادعى أنه خلع زوجته فقد أقر أن الخلع وقع فتبين المرأة منه لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين بل بإقرار الزوج وإن ادعت المرأة بأن زوجه بأن زوجها قد خلعها فأتت بشاهد ويمين فإن الخلع لا يثبت وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه فمثلا لو ادعت المرأة أن زوجها خلعها بألف ريال فأنكر الزوج فأتت بشاهد وخلفت فلا يثبت الخلع لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين لكن هل يلزمها الألف لأن أقرت به؟ الجواب لا يلزمها لأنه لم يحصل مرادها إذ إنها إنما أقرت به على أنه مخالعة للزوج ومفارقة له ولم يحصل لها ذلك فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر. نعم. خلو pengertian yang kata Syaikh Muthaimin adalah firaqu zaujah, terpisahnya seorang istri bi'iwadin, karena istri memberikan kompensasi finansial kepada suami. Bilafdi dengan kata-kata khalaqtu atau fasakhtu. Maka berdasarkan definisi ini ya, kalau kata-katanya yang lain boleh jadi tidak tergolong khulu. Maka misalnya iftadaitu, aku tebus, dan atau kalimat yang lain. Namun yang lebih tepat khulu adalah khulu meskipun dengan menggunakan iftada itu tidak hanya terbatas kholaktu atau fasakhtu. Faidata azawju, maka jika suami mengklaim kalau dia telah mengkhulu istrinya dengan kompensasi yang akan diberikan oleh si istri sebanyak 1000 rial misalnya, faangkarat, lalu istri mengingkari, faasar, namun ngotot si suami ala dhalik atas pernyataannya, dia datangkan seorang saksi laki-laki wa halafa, dan saksi itu bersumpah, ma'ahu bersama si suami juga bersumpah, atau dia datangkan seorang saksi dan dua orang perempuan, maka dalam kondisi ini fa'inal alfa, maka 1000 rial itu tasbutulahu menjadi hak suami ala zaujati dan kewajiban si istri, karena dia telah mendatangkan nisab untuk harta. Karena kaidah dalam masalah ini, dalam masalah persaksian, inal mal, bahasanya dalam masalah harta, persaksian itu cukup satu laki-laki dan dua orang perempuan, atau satu laki-laki dan sumpah orang yang mengklaim. Kalau dalam masalah harta cukup persaksian seorang laki-laki dan dua perempuan, berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang, ayat utain, disebut dengan ayat utain, ayat utak. Dan rajulun wa yamul mudari, ini berdasarkan hadis. Ini kaidah ada persaksian untuk harta. Fatulzan, maka azawjatu, maka istri diharuskan untuk menyerahkan iwak. Adapun hulu, maka tidaklah bisa ditetapkan bidzalika dengan semata-mata persaksian itu, namun ditetapkan dengan menggunakan metode yang lain, yaitu pengakuan si suami. Maka suami tatkala dia mengklaim kalau dia menghulu istrinya, maka dia telah akar mengakui kalau hulu telah terjadi. Tetapi nun ma'atu, maka bainlah si perempuan dari suami, bukan gara-gara persaksian seorang laki-laki dan dua perempuan, atau persaksian seorang laki-laki dan sumpahnya si suami, namun karena pengakuan suami. Namun jika yang mengklaim adalah perempuan, si pihak perempuan mengklaim bahwa suaminya telah menghulunya, dan dia datangkan seorang saksi dan dia pun bersumpah, maka hulu tidak bisa ditetapkan. Maka jika hulu tidak ada, maka layam yathbut iwadu, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Maka misalnya seandainya seorang perempuan mengklaim suaminya menghulunya dengan kompensasi 1000 rial, lalu suami mengingkari kalau menghulu, akhirnya istri mendatangkan saksi dan dia yang bersumpah dan jaga bersumpah, hulu tidak ada. Karena hulu tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan dua orang laki-laki. Akan tapi apakah si perempuan ini punya kewajiban untuk membayar 1000 karena dia mengakui kalau dia punya kewajiban 1000 rial? Jawabannya, dia tidak diharuskan demikian karena dia tidaklah terwujud apa yang jadi keinginannya. Karena dia mengakui bihi dengan iwak ala annahu, kalau terjadi mukhola'ah hulu dengan suami atau pisah dengan suami dan itu tidak terjadi. Walhasil, maka kesimpulannya, hukum itu terkadang bersifat parsial jika dijumpai syarat adanya salah satu bagian hukum tanpa yang lain. Dan kembali ke atas untuk contoh berikutnya untuk tata bahan al-ahkam. Wajat bahu fil fil najasati watari mil akli akhbasahuma. Bagolu yat bahu himaro fil najasati watari mil akli. Walayat bahu farasa wasibu wasibu wal isbaru yatawaladani min bayni dibi wal dobai yat bahu dibak fil najasati watari mil akli. Nah. Contoh yang lain adalah perkataan para ulama tentang anak. Anak itu mengikuti bapaknya dalam masalah nasab, masalah bin, mengikuti ibunya dalam masalah merdeka ataukah budak. Kalau ibunya merdeka, kalau ibunya budak, maka si anak jadi budak meskipun bapaknya merdeka. Dan mengikuti dalam masalah agama yang terbaik dari bapak dan ibunya. Mana yang Islam di antara bapak dan ibunya jika terjadi perbedaan, ya, maka dianggap ya, maka misalnya ada anak kecil mati ya, ada anak kecil mati, ini disikapi sebagai muslim ataukah tidak, ikuti yang terbaik dari bapak dan ibunya. ada yang Islam ataukah tidak. Sedangkan dalam masalah ya pada masalah najis dan haram dimakan ataukah tidak, mengikuti mana yang paling kotor dan mana yang paling akhbas. Maka bakal yang tetap kuda dan keledai mengikuti keledai dalam najis dan haram yang makan, tidak mengikuti kuda. Kemudian hewan yang disebut dengan simak dan isba, yaitu hewan perkawinan antara serigala dengan diba, satu jenis binatang yang bertaring hina, namun ya, sifat namun halal. Maka dia mengikuti adzab, mengikuti serigala dalam status najis dan haram di Makkah, dan tidak mengikuti hina. Kemudian masih kita baca mata fitri. Lihat bahasa ini pakai safati. Safati. Safati itu ini berbicara si berkati atau beruati wahilah. Kita cuma waktu baina mubahin. Mubahin. Mubahin. Baina ma yang miku beraktu alaihi, wama la yang miku soha il mubahi. Wama yang miku aqda alaihi bimilkin aw walayatin wa batala walaqo fil ahad wa minha syahadatul furu'i wal usuli wa duhum li ba'din la tuqbalu walau kana fi sifatu walau kanu fi sifatu ajalati dimakani tuhnati wa inna syahidu alaihim kupilat kupilat wa aqsu zalik syahadatul adui ala aduihi la tuqbalu wa lahu tuqbalu. Nah, contoh yang lain adalah masail, beberapa permasalahan membedakan antara safaqah, transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, syarikat kerjasama, tabarok, berinfak, bersedekah, dan yang lainnya. Maka jika akad itu mengandung dua unsur, mubah dan haram, dan mengandung syarat untuk antara bainama yamlikul akdu alaihi wa ma la yamlik, dimiliki oleh akad ataukah tidak dimiliki oleh nakab, maka transaksi sah untuk yang mubah. Demikian juga apa yang dimiliki oleh akad, dimiliki karena kepemilikan atau karena kekuasaan, wa batala wal lagha, batal dan sia-sia untuk yang lain. Kemudian persaksian usuk dan furu. Furu itu anak cucu, furu itu usul itu bapak kakek, sebagian pada sebagian yang lain, dan persaksian li, persaksian yang menguntungkan, maka lam tukbal, tidak diterima. Meskipun mereka adalah orang-orang yang terpercaya, li makan itu karena ada kekhawatiran, ya, ada pihak-pihak yang tertuduh. Namun jika syahidu ala kok, ya, berkata kawan Arab ini kok syahidu ala, memberikan persaksian negatif, maka diterima. Maksudnya kebalikannya adalah persaksian musuh pada musuhnya. Kalau syahidah ala, persaksian yang menyudutkan tidak diterima, walau namun kalau persaksian yang positif tukbal, diterima. يعرف به يقال هذه فترة فلان ابن فلان وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تركين الميت بعد دفنه أنه يقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والحديث ضعيف لا يصح ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه وإنما يدعى له بالمغفرة والتثبيت. نعم. Maka anak itu mengikuti bapaknya dalam masalah anak, dalam masalah nasab, tidak mengikuti ibunya. Sehingga kita katakan fulan bin fulan, tidak kita katakan fulan bin fulanah, kecuali satu manusia itu Isa ibn Maryam alaihi salam. Karena dia tidak punya ayah, sehingga dinisbatkan pada ibunya. Dan status bahasanya anak itu mengikuti ayah di dalam nasab, ini terjadi di dunia dan di akhirat. Adapun apa yang terkena di kalangan banyak orang awam di Arab Saudi, kalau di akhirat panggilannya adalah dengan ibu, satu hal yang tidak benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam darinya, dari tidak benarnya Nabi mengatakan setiap orang yang melanggar perjanjian akan punya biwak bendera pada kiamat yang dengannya dia dikenal. Bendera tersebut tulisannya inilah ghadghah fulan bin fulan, inilah pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Adapun apa yang terdapat dalam hadis Abu Umamah tentang talqin mayit setelah dimakamkan, maka dalam teks hadisnya dikatakan fulan bin fulana. Ya, uzkur ingatlah ma khawatta alihi minat dunia, kondisi yang kau khawatta alihi minat dunia, dunia yang kau tinggalkan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fal hadis, maka hadisnya kata Syaikh Utsaimin, hadis masalah talqin mayit saat dimakamkan dhaif, tidak benar. Karena itu tergolong bid'ah, seorang itu ditalkin setelah dimakamkan. Namun yang tepat doa cuma didoakan agar dapat ampunan, tetapi dan ketukan dalam menjawab. Hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujam Kabir, dinilai dhaif oleh An-Nawawi di Majmu'. Ibnu Qayyim mengatakan fa hadza hadisun la yasihu rafuhu. Ini adalah hadis yang tidak sah kalau tidak sah bentuk marfu'nya. Ya, maka hadisnya dhaif dan sampai derajat maudhu'. Dan seterusnya. يعني لو تزوج الرفيق حرة صار أولاد صار أولاده أحرارا ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقاء ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر رقيقة رقى نسبه لأن أولاده بدعة منه يعني إذا تزوج مسلما نصرانية وولد بينهما ولد فالولد يتبع أباه ويحكم بأنه مسلم فإذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين لأنه يتبع في الدين خير الأبوين. نعم. Kemudian mengikuti ibu dalam merdeka atau budak, yakni artinya seandainya adalah aqiq, ada budak laki-laki menikahi seorang wanita merdeka, maka anaknya merdeka. Dan seandainya laki-laki merdeka menikahi perempuan budak, maka anak-anaknya jadi budak. Oleh karena itu Allah mengharamkan laki-laki merdeka menikahi perempuan budak kecuali dengan beberapa syarat. Maaf mengatakan jika lelaki merdeka itu malah menikahi budak, maka rokan isfuhu, maka separuh dirinya, diri si suami kata Umar itu juga menjadi budak. Alasannya karena anak itu adalah bagian dari diri seseorang. Dan jika seorang muslim menikahi wanita nasraniyah dan lahirlah anak dari keduanya, fal walad, maka dalam kali ini ayah mengikuti bapaknya, yaitu dengan muslim. Maka jika anak tersebut mati, maka dimandikan, dikafani dan disolatkan dikubur di bersama kuburan kaum muslimin. Dan yatba, karena dalam masalah agama anak itu mengikuti khairal abawain, yang terbaik dari dua orang tuanya, atau ya, mana yang baik dari dua orang tuanya, itu mana yang muslim dari diantara kedua orang tuanya. Wal waladu yatba'u bin najasati wa tahrimil adli akhdatal abawaini wal baghulu masalan wa huwa ma yatawalatu min kimarin yanzu ala farosin yatba'u l-kimaro bin najasati wa tahrimil adli wa la yatba'u l-farosa bitoharati wa akhilil adli wa dhalika tagliban di janibil hadri fa'idatun yaquluna inna kula mutawalitin baina syai'aini la yumkinu ayata walada walihada la tujatu li bagoli duriatun abadan duriatan abadan. Nah, fal walad, maka anak atau keturunan itu mengikuti dalam masalah najis dan haram dimakan apakah tidak, mana yang paling jelek dari bapak ibunya. Maka bagol misalnya, dan bagol adalah ya tawala peranaan dari keledai yang yanzu membuahi ala farosin kuda. Maka dia mengikuti keledai dalam masalah najis dan haram dimakan. Keledai jina haram dimakan, beda dengan keledai dia. Dan tidak mengikuti kuda dalam masalah suci dan haram dimakan. Padahal keadaannya ada contoh dari penerapan kaidah taklib janibul hadhar, taklib menangkan sisi negatifnya, sisi negatif. Jika terjadi sesuatu yang dilarang dan satu hal yang mengharuskan untuk dilarang dan dibolehkan, maka yang dimenangkan adalah sisi yang melarang. Faedah, yakuluna, orang-orang mengatakan bahasa istir yang dilahirkan di antara dari dua binatang tidak mungkin berketurunan. Oleh karena itu Anda jumpai bahwa itu tidak punya keturunan sama sekali. Kalau ingin bawa lagi, kawinkan lagi. Kawinkan keledai sama kuda lagi. Kemudian namun bahwanya tidak berketurunan. Ya, kemudian Budi. Misaluhu lauka alaihi Jarotaini jarotu asirin wa jarotu khomrin sofa kotan wahidatan bisa manin wahidin fahal yasiful abdu awla al jawabu anna hadha mimma yatamayazu ahaduhuma anil anil akari fala yukalu fihi istama'a mubakun wa muharramun fa yuglabu janibul khazri bal yuqalu yasifu fil asiri wala yasifu fil khamri fa idza ba'ahuma bi 20 riyalin fa innana fa innana nuqaddiru anna al khamra asirun la yasiha liyasiha taqwimuhu wala naqdiru ala ana khamr di ana khamr laisa lahu samaran wa nuwazzi'ul qimata alaihima. Nah, maka berkaitan tadi yang di atas tentang pembedaan sufaqah, transaksi jual beli dalam buyuk, ketika jama' al-aqdu, akad itu menyatukan, menggabungkan antara yang mubah dan yang haram. Contohnya ada ba'a, lau ba'a seandainya menjual badannya, ada seorang menjual badannya jarotain, dua kendi, yang satu berisi jus, yang satu berisi khamar, dengan satu transaksi. Ini dua kendi ini berapa harganya? Dan harganya sama, bukan dibeda-bedakan. Ini yang kendi khamr berapa, yang kendi ini berapa? Nggak. Pokoknya dua ini sekian. Kalau mau beli silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, penjualnya kayak gitu. Bisa manen wahid dengan harga yang menyatu, maka sahkah akad ataukah tidak? Maka jawabannya ini adalah kasus di mana yang satu bisa dibedakan dari yang lain. Maka tidak berlaku di sini kaidah istima'u mubah wa muharram. Kalau tadi masalah najis, berlaku kaidah idza istama'a janibul hadri wa janibul mubahi atau ibahati, maka maka kita menangkan nuqaddim janibal hadri. Tapi kalau di sini kan bisa dipisah. Maka tidaklah kita katakan di sini terkumpul mubah dan muharram sehingga kita menangkan sisi yang melarang. Dan kita katakan jual beli tadi sah untuk jusnya, namun tidak sah untuk khamarnya. Faidha ba'ahuma, maka jika dijual dua kendi tadi dengan harga 20 riyal, maka kita berandai-andai kalau kendi khamar itu statusnya adalah jus, sehingga dia sih takwimu supaya bisa ditaksir. Dan tidaklah nukatir ala anu khamron, tidaklah kita andaikan kalau dia khamar, karena kalau khamar tidak ada harganya. Kemudian wazih alti mata alihima, kemudian kita bagi uang tadi atas alihima, ya, atas dua kendi tadi. Maka caranya gimana? Karena dijualnya enggak, bukan satu-satu. Kalau di tempat kita kan umumnya satu-satu nanti digabung. Tapi boleh jadi dijumpai. Pokoknya ini borongan satu paket. Nah, istilah di tempat kita paket ya. Ada beberapa barang jadi satu. Ini harga sekian. Maka di sini dikatakan solusinya adalah khamarnya kita anggap jus. Ini berarti ada dua kendi berisi jus. Dua kendi berisi jus. Ini harganya berapa tadi? 20 riyal. Nah, satu kendinya berapa jus itu? Ya, maka 10-10. Nah, maka nisah 10 riyal untuk jus yang benar-benar jus. Yang cuma untuk pengandian tadi berarti tidak sah. Maka 10 riyal harus disingkirkan, karena itu uang dari penjualan khamar. Namun 10 uang itu halal, boleh dipakai. Wa nuwazi' al-qimah 'alayhima, kemudian kita bagi duit tadi mengikuti pengandaian itu. Namun tidak diandaikan, jusnya itu jangan diandaikan khamar. Kalau jusnya kita andaikan khamar, maka pakai hukum khamar itu tidak ada harganya, ya, berarti tidak ketemu, tidak bisa. Ya, balik kalau kita katakan ya sihu sah, namun kita sah jual beli jusnya, namun tidak sah jual beli khamarnya. Maka jika dijual dengan 20 riyal, maka kita andaikan khamar itu adalah jus supaya bisa kita takwim, bisa kita nilai. Dan tidak kita andaikan kalau dia khamar, karena khamar tidak punya nilai. Kemudian setelah itu kita bagikan harganya pada harga itu untuk dua kendi tadi. Siapa tadi terakhir? Apa asalnya sudah? يساله رجل عنده رقيق وعنده ولد وعرضهما للبيع على أنهما رقيقان فباعهما جميعا صفقة واحدة فإنه يصح في العقد ولا يصح في الولد لأنه لا يملك العقد لأنه لا يملك العقد عليه ولو باع ملكه وملك غيره فإنسان أخذ فرسه وفرسه غيره وباعهما جميعا صفقة واحدة صفى في فرسه ولم يصح في فرسه في فرس غيره وهذا من تبعد الأحكام. Ya, untuk contoh untuk menjual ma yamlikul aqda alaihi, atau ma ya sesuatu yang bisa ditransaksikan dan sesuatu yang tidak bisa transaksikan. Maka tadi dikatakan sah untuk yang mubah dan sesuatu yang bisa ditransaksikan. Maka contohnya adalah seorang yang punya seorang budak laki-laki ditambah anak laki-laki. Kemudian dua orang ini dia tawarkan untuk dijual dengan status keduanya adalah budak. Lalu dia jual dua-duanya, jami'an dua-duanya dengan satu transaksi. Fa'inna yasihu fil abdi, maka jual beli budaknya itu sah, namun tidak sah untuk menjual si anak karena la yamlikul abdu alaihi akad, tidak mungkin mengadakan akad jual beli pada anak yang merdeka. Seandainya dia jual harta miliknya dan milik orang lain, contohnya ada seorang ngambil kudanya sendiri tambah kudanya orang lain, lalu dua-duanya dia jual dengan satu transaksi, maka sah jual beli tersebut untuk kudanya, tidak sah untuk kuda orang lain. Maka sini ada tabarudul ahkam, hukumnya hukum bersifat parsial dan tidak utuh, sah untuk satu tidak sah untuk yang lain, padahal akadnya sama. Yang jadi masalah itu akadnya sama, namun kok yang ini sah, yang itu tidak sah. Maka disini ada taba'ud al-ahkam. Nih, kemudian sekus qala syarih rahmatullah ta'ala al-furu'u man tafarra'u minka wal-usulu man tafarra'ta minhum. الأصول والفروع إذا شهد بعض لبعض فشهادته لا تقبل وذلك لمكان التهمة بينهم. فإن قدرنا أن رجل مبرز للعدالة بأن نعلم علم اليقين بأنه لا يمكن أن يشهد بباطل وشهد ببنه فهل نقبل Nakbalu syahadatahu. Al-jawab zahiru kalam al-ulama'i anana la Nakbaluhu. Wa qala ba'du ahli ilmi innana nakbaluhu, lianna radda syahadatil abi libnihi matalan laysa linaqsin fil ab, walakin litukhmati, wa tukhmatu tazulu idha kana al-insanu mubarizan fil adalati, wa li annahu la yumkinu an yashhada illa bihaqqin, la siyama idha wujidat qara'inu tu'ayyidu shahadat al-walidi li'bnihi, wa idha kana al-amru kadhalik fa yarji'u al-amru fiha ila al-qadhi, fa idha ra'a anna hadha al-abba sadiqun wa anna hunaka qara'inu tu'ayyidu shahadatahu hakama bidzalika wala syai'a alaihi. Nah, al-furu' itu ma tafarra'u minka, semua yang bercabang darimu. Sedangkan al-usul ini adalah ma tafarra'at minhum atau ma tafarra'ta minhum, yang engkau itu adalah cabang dari mereka. Maka berkaitan dengan definisi usul, kalau definisi usul yang terkenal di ilmu usul fikih, ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Namun definisi ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama karena dijumpai sesuatu yang disebut usul namun tidak dibangun dari yang lain. Maka ya, maka bapak itu usul, ya, usul dari usul. Padahal bapak itu anak itu tidak dibangun di atas bapak. Sehingga ya, sebagian ahli usul fikih menolak ya, pengertian usul dengan maupunnya alaihi ghairuhu. Lalu gimana alternatifnya? Ya, salah satunya adalah yang tadi baru saja kita baca. sebagian kasih alternatif usul itu definisinya adalah matafaot dan minhum. Kalau ini berkaitan dengan berkaitan dengan keturunan, dengan nasab, yang pokok itu cabang dari mereka. Sedangkan kalau yang lain tinggal disesuaikan kalimatnya, namun sejenis ini matafaoa misalnya usul dalam kaidah, maka yang tafawat al-ahkam minha misalnya. Fal usul wal furu, maka usul dan furu yang dalam masalah nasab, jika sebagian berikan persaksian li yang menguntungkan, maka persaksian tidak diterima. Hal itu karena apa? Karena tuhmah bainahum, kita curiga, jangan-jangan karena faktor keturunan. Faita qadar, namun jika kita andaikan ada seorang yang menonjol bagusnya agamanya, dan kita tahu dengan ilmu yakin kalau tidak mungkin dia memberikan persaksian yang batil, dan dia memberikan persaksian pembelaan positif untuk anak laki-lakinya, apakah kita terima persaksiannya? Maka banyak perkataan para ulama atau pendapat jumhur gitu, kita tidak terima perkataannya. Namun sebagian ahlul ilm, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Ibnul Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin, mengatakan kita terima. Karena menolak persaksian bapak yang menguntungkan untuk anak laki-lakinya bukan karena kekurangan si bapak, akan tetapi karena tuhmah, karena kecurigaan. Dan di sini kecurigaan itu hilang jika seorang itu menonjol dalam adalah, karena tidak mungkin dia memberikan persaksian kecuali yang benar. Lebih-lebih jika dijumpai indikator yang menguatkan persaksian bapak yang membela anaknya. Jika memang demikian, jika memang demikian ada perselisihan dalam masalah ini, falyarji' al-amru fiha ilal qadhi. Maka putusan dalam perkara ini kembali kepada Pak Hakim. Dia mau ngambil pendapat yang mana. Kalau jika dia nilai bahasanya bapaknya ini ada seorang yang jujur, ada indikator kuat yang menguatkan persaksiannya, maka dia bisa tetapkan hukum berdasarkan persaksian si bapak. Wala syai'a alaihi, dan dia tidak masalah. Tidak, hal itu tidak masalah bagi si hakim. Nah, teman-teman. Amma in syahida ba'duhum ala ba'din fa syahadatuhum maqbulatun. Binas Al-Qur'an Al-Karim qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina aminu kunu qawwamina bil qisti wa syuhada lillahi wa law ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin ala turmahu wa syahadati abi ibnihi bi abdi nikah. Jawab al masyhur inda Bukhari Hanabila rahimahumullah anna la tuqbalu wa qila innaha tuqbalu li annaha tatadammanu syahadatan lahu wa alayhi syahadatun lahu li kaunihi tamalluka hadhihi al mar'ah syahadatun alaihi bima yajib alaihi min mahrin wa nafaqatin wa ghairihi. Nah, adapun persaksian negatif sebagian usul dan fu atas yang lain, maka persaksiannya diterima. Dan diterima berdasarkan dalil langsung dari Al-Qur'an. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadikan penegak keadilan memberikan persaksian karena Allah walau ala. Meskipun ada persaksian yang menyudutkan diri kalian sendiri atau menyudutkan anak kalian atau kerabat kalian. Masalahan apa hukum syahadatul abi, seorang bapak memberikan persaksian libnihi positif untuk anak laki-lakinya fi akdi nikah, dalam akad nikah terjadi sengketa apakah ada sengketa, maka bapak dari si pihak laki-laki mengatakan anak saya sudah nikah kok. Siapa? Saksinya siapa? Ya. Saya tidak nikah. Jadi ada sengketa, lalu gimana gambaran masalahnya? Pihak perempuan mengatakan belum dinikahi. Masih orang lain, laki-laki mengatakan sudah nikah. Maka ada syahadatul abli bani. Maka yang terkenal dalam pendapat para fuqaha Hanabila rahimallah, ya, semacam itu tidak diterima. wakil, dan ada yang mengatakan diterima li'anna, karena persaksian ini mengandung persaksian positif sekaligus negatif. Persaksian positif untuk si anak karena dia berarti memiliki perempuan itu. Persaksian negatif karena kewajiban yang terbebankan atas diri si anak berupa mahar, nafkah, dan lainnya. Ya, catat ya, terakhir. Syahadatul adui ala aduwihi la tuqbalu li'annahu muttahamun wa li'aduwihi tuqbalu, wa idha kana al-aduwu ala aduwihi la tuqbalu wa li'aduwihi tuqbalu fakada syahadatu li sadiqihi la tuqbalu wa ala sadiqihi tuqbalu illa anna hadha la yuqalu bihi li'annana law qulna bihi lakana dhalika sababan li'ilqa'il adawati bainan nas hatta idha syahida lahu qubilat syahadatuhu lakin ma'a dhalika idha kanat as-sadaqatu qawiyatan wa na'lamu anna baina hadaini rajulaini min as-sadaqati ma yuqaddimu ahaduhuma sahibahu ala nafsihi fahuna yanbaghi alla tuqbala syahadatuhu li sadiqihi li'anna ba'da nasi rubbama yakunu januhuhu ila sadiqihi aktharu min januhihi ila abihi wa ummihi wa ala hadha fa idza qawiyat aw as-sadaqatu qawiyat at-tuhmatu wal madaru kulluhu ala tuhmati. Ya, persaksian musuh yang itu negatif pada musuhnya tidak diterima karena dia dicurigai. Namun persaksian yang menguntungkan musuhnya, meringankan musuhnya, diterima. Wadakan al-aduhu, maka jika persaksian musuh yang menunjukkan atas musuhnya tidak diterima, namun jika menguntungkan musuhnya diterima, maka demikian juga persaksian kawan. Jika persaksian itu menguntungkan tidak diterima, namun jika persaksiannya ala menyudutkan, kawannya diterima. Ila anna hadza la yuqalu bihi. Namun hal ini tidaklah kita katakan, namun tidaklah kita sebarluaskan. Karena seandainya kita katakan demikian, maka ini bisa menjadi sebab timbulnya permusuhan di antara anggota masyarakat. Hatta idza syahida lahu, apa tujuannya? Oh, kita bikin permusuhan saja dengan tujuan idza syahida lahu, jika memberikan persaksian yang menguntungkan, maka persaksian diterima. Walakin ma'adzalika, akan tapi meskipun demikian, jika memang persahabatan itu demikian kuat, yaitu kawan akrab, dan kita yakin bahwasanya di antara dua orang ini terdapat perkawanan yang menyebabkan yang satu lebih mengutamakan kawannya daripada dirinya sendiri, dia siap berkorban demi kawannya. Fahuna, maka jika kondisinya demikian, maka sepatutnya persaksian yang menguntungkan kawan tidak diterima. Karena sebagian orang upama boleh jadi keberpihakannya kepada kawannya lebih besar daripada keberpihakannya kepada bapak dan ibunya sendiri. Dia bilai mati-matian kawannya, satu hal yang tidak dia lakukan untuk bapak dan ibunya. Maka menimbang hal itu, maka jika persahabatannya itu kuat, yaitu akrab, maka tentu kecurigaan semakin kuat. Dan inti diterima dan tidaknya persaksian itu, madarnya, intinya adalah alat tuhmah. Ini mencurigakan ataukah tidak. Kalau sangat mencurigakan, ya maka tidak diterima. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Tapi hampir tak ada syaitan lain.